Mitra bisnis, proses pembebasan tanah merupakan syarat utama untuk kelancaran investasi. Namun lagi-lagi terjadi birokrasi rumit, seperti keluhan pengusaha minyak dan gas bumi, yang menilai undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menghambat aktivitas bisnis migas di Indonesia. Selama ini pembebasan tanah hanya melibatkan kontraktor migas dan pemilik tanah, sehingga urusan pembebasan lahan hanya 2-3 bulan. Dengan peraturan ini, pembebasan tanah harus melibatkan Pemda dan Badan Pertanahan Nasional, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama, hingga 1 tahun. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Hasanuddin Rahman. Pak Hasan, apa komentar Anda? Mungkin bisa dijelaskan latar belakang dari Undang-Undang Pengadaan Tanah ini, Pak. Begini, ada latar belakang atau background sebetulnya. Pada saat perusahaan-perusahaan pertambangan, migas, sudah menentukan satu daerah misalnya, dianggap berpotensi mempunyai reservoir minyak atau gas bumi, waktu itu akan dilakukan eksekusi, tiba-tiba lahan yang tadinya hutan itu sudah berubah menjadi tanaman. Ini menyulitkan juga sebetulnya, iya kan? Banyak yang tiba-tiba berubah karena, ya jelas, trennya adalah kalau itu sudah ditanamin, tentu kan ada ganti rugi, iya kan? Ini yang biasa kita sebut dari kalangan migas, ini tanaman ajaib. Tadinya tidak ada menjadi ada. Itu satu, itu fakta itu. Yang kedua, kita juga sering menemukan yang sudah kita bebaskan, tiba-tiba diaku. Itu kan masih zaman kakek saya, bapak saya. Saya sebagai anaknya belum pernah. Nah itu kan keliru. Yang namanya warisan itu kan diwariskan setelah si orang tuanya meninggal. Kalau orang tuanya masih hidup kan hak prerogatif orang tua kan. Mau dijual kek, mau dibikin masjid, bikin gereja, terserah. Nah, dengan adanya temuan-temuan itulah maka timbullah pembentukan undang-undang yang baru ini. Di mana itu harus melibatkan Badan Pertahanan Nasional dan lain-lain. Pada dasarnya, itu oke, tapi harus dipangkas birokrasinya itu. Birokrasi seperti apa Pak yang harus dipangkas? Sekarang begini, kita kan sudah mendengar komitmen dari pemerintah, ya kan, akan memotong itu rantai-rantai birokrasi. Tentu kita akan sampaikan nanti kalau sudah jadi kejadian. Ini kan trennya kita tahu bahwa yang namanya sifatnya permintaan izin ini itu kan pasti menimbulkan masalah. Kita harus siapkan diri dunia usaha, terutama mereka yang berkecimpung dalam pertambangan dan perminyakan, harus proaktif, jangan diam saja. Karena kita tidak mungkin merubah sesuatu yang sudah jadi undang-undang kan. Yang kita bisa lakukan adalah petunjuk pelaksanaannya. Sekarang kan sudah menjadi tren di pemerintahan berlomba-lomba untuk membuat secepat mungkin, ya, ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Dari tadinya 1 bulan, 1 minggu, itu kan bagus, ya kan? Kita compare lagi itu kira-kira. Jadi, dengan adanya undang-undang baru ini, sulit kalau kita untuk melakukan respon menolak, ya kan? Lebih baik kita berjuang di dalam pelaksanaannya, supaya itu target waktu tetap menjadi target utama kita. Lalu, apa dampak dari adanya undang-undang ini? Nomor satu, kita kan melihatnya target waktu yang diperlukan untuk memulai operasi itu, ya kan? Kalau dulu dengan langsung pembebasan tanah kepada para pemilik, kita bisa menyelesaikan dalam tempo 3 bulan misalnya. Nah, sekarang itu ada dampak negatif dari yang tadi sebenarnya ada tanaman ajaib, ada tuntutan dari para ahli waris. Kita mau target waktu sama. Jadi dengan demikian, keterlibatan BPN dan unsur lainnya itu juga dipertahankan menjadi barengan gitu. Karena bagi dunia usaha, ini akan lebih kuat. Ini kan konsensi itu masalah menjadi rentan sekali. Tiba-tiba kita sudah keluarkan banyak biaya, tiba-tiba ada klaim lah, segala macam lah, itu yang kita nggak mau. Atau pada saat kita melakukan pencarian, waktu itu masih hutan belantara, kok tiba-tiba jadi tanaman pohon produktif. Ini kan arahnya ganti rugi, ya kan? Begitu. Antisipasinya apa dari pengusaha menanggapi aturan ini? Kita sedang melakukan apa yang kita sebut sebagai inventorisasi atau DIM, daftar inventorisasi masalah. Ini loh, dengan juga mengajukan solusinya apa yang kita harapkan. Pertama, target waktu tercapai. Kedua, tidak adanya atau sterilnya dari perubahan status tanah, dari tanah belantara menjadi tanah produksi. Yang ketiga, tidak adanya klaim atau tuntutan dari para ahli waris. Karena kalau sudah ikut badan-badan resmi pemerintah, menyangkut masalah kepemilikan tanah, jadi aman kita itu sebetulnya. Kalau mau klaim juga silakan berurusan dengan BPN. BPN sudah mengeluarkan surat kok. dengan lahirnya undang-undang yang baru ini loh hal-hal yang kita anggap menjadi masalah kalau tidak dilakukan tindakan kebersamaan, terutama masalah perizinan. Ya, kita tahu sendiri kan kalau berurusan dengan Badan Pertanahan Nasional itu ujung-ujungnya duit, ya kan? Jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan inventorisasi dan mengajukan target waktu. Meskipun ada beberapa unsur yang ikut, tidak masalah, asal berbarengan. Jangan kita nunggu sampai setahun, dua tahun, ya keburu kabur investornya dong, iya kan? Demikian Ketua Apindo Hasanuddin Rahman, saya Wendy Lim.